juga masih punya perasaan sama seperti dirimu, ingin cinta, ingin kasih, ingin sayang sama juga seperti. Masih punya perasaan sama seperti dirimu, ingin cinta, ingin kasih, ingin sayang sama juga seperti dirimu. Masih punya perasaan.